Tari tari puka jade bo nang sepur kake nong engku cuale dengon jenera. Tari tari puka jade bo nang sepur kake nong engku cuale dengon jenera. Kaja upasi tata ripuka ladum balaman bakaja ladum bakaja. Betabi beken dopokar pawang senang tar gembira hati gembira. Rungon kuremka wan kawan surak gemerakan gembira hati gembira. Puncong kasarat engkut di dalam lompat dumpawan raga pesapa raga. Dumu gepasi kenan mahu dum jika nyong liyum harga padum harga. Kamar ke onoi haba mempukar hanai riwayat lagoina panjang lagoina.